Hadis ke-33. Ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bidawahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadisun hasanun rawahu Baihaqi وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau diberikan kepada seseorang menurut tuduhannya, niscaya banyak orang menuntut harta benda, suatu kaum serta darah mereka. Akan tetapi haruslah ada bukti-bukti dan saksi bagi yang menuntut dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain.